بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى الحديث الثالث والعشرون حديث yang ke-23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإمام والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Dari hadisnya Abu Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda At-tuhuru syatrul iman, bersuci syatrul iman, sebahagian daripada iman. At-tuhur berupa berwudu ataupun mandi janabah ataupun mandi haid ataupun nifas bagi wanita, semuanya masuk di dalamnya. Yang dimaksud dengan syatrul iman ya, bukan mandi biasa yang mandi hanya sekedar untuk menghangatkan ataupun mendinginkan badan. Tapi yang dimaksud dengan at-tuhur, bersuci di sini adalah yang tahara syar'iyah, bersuci secara syar'i. Naam. Syatrul iman adalah separuh dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, ucapan subhanallah walhamdulillah tamla'ani, keduanya memenuhi, atau tamla'u ma baina as-samawati wal ard, memenuhi antara langit dan bumi. Ini luar biasa keutamaan ucapan alhamdulillah, demikian pula ucapan tasbih subhanallah. Ucapan ini dapat memberatkan timbangan amalan seseorang nanti pada hari kiamat, yang akan menentukan ya keselamatannya. Amma man thaqulat mawazinu, adapun orang-orang yang berat timbangannya, kebaikannya ataupun bahkan dirinya, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka kelak dia akan berada dalam kehidupan yang diridhai, kehidupan yang menyenangkan di akhirat, di dalam al-jannah, di dalam surganya. Was-salatu nurun, salat adalah cahaya. Was-salatu nurun, salat adalah cahaya. Was-sadaqatu burhanun, sedekah, baik ketika dia bayar zakat, kalau dia memiliki harta yang wajib dizakati, ataupun sedekah, minas sedekat tatawwu', adalah burhan, bukti akan keimanannya. Karena yang namanya harta itu secara tabiat naluri senang kalau kita memiliki harta, maka ketika dia mampu untuk menzakatinya, ketika dia bisa bersedekah padahal dia sangat senang dan cinta terhadap harta itu, maka itu menunjukkan burhan, bukti akan keimanannya. Nah, was-sabru dhiya'un, sabar adalah dhiya', penerang, cahaya, walaupun mungkin disertai dengan ya hawa panas, karena dhiyaun ini matahari disifati dengan dhiya. Bagaimana sifatnya matahari? Terang, tetapi apa? Panas. Beda kalau al-qamar disifati dalam Al-Quran munir, ya cahaya tetapi penuh dengan kelembutan, dingin, ya. Tapi kalau sabar, nah ini memang membutuhkan apa? Ya, keseriusan. Karena walaupun itu adalah suatu kebaikan, akan tetapi disertai dengan sesuatu yang panas. Nah, wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an bisa menjadi hujjah bagimu, yang menjadi penolong bagimu, au 'alaika, ataupun bahkan bisa menjadi lawan bagimu. Naam, bisa untuk menjadi kebaikan apabila diterima, diamalkan, ya. Naam, ataupun au 'alaika, bahkan itu akan menjadi ya kejelekan bagimu. Fabai'un nafsahu, ada yang menjual dirinya, berupaya dan berusaha. Fabai'un nafsahu, ada yang menjual dirinya, ya, maksudnya dia menggunakan waktunya untuk kebaikan, untuk beramal saleh. Famu'tiquha, sehingga dia pun membebaskan dirinya dari api neraka dengan amalannya berpagi-pagi. Au mubiquha, ataupun dia menjatuhkan dirinya dalam jurang kebinasaan ketika dirinya waktunya dia gunakan mulai pagi sampai sore, bahkan boleh jadi berlanjut sampai malam untuk melakukan maksiat. Naam. Famu'tiquha au mubiquha. Jadi kullun nas yaqdu, tiap-tiap manusia berupaya, berusaha masing-masing. Ada yang melakukan kebaikan sehingga dengan kebaikan dia lakukan, ya, menjadi penggugur-penggugur dosa dari baginya, sehingga Allah pun membebaskan dia dari azab. Au mubiquha, atau bahkan ada di antara mereka yang justru menjatuhkan dalam upayanya, dalam usahanya ke dalam jurang kebinasaan. Qala rawahu Muslim. Naam. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, at-tuhuru syatrul iman bi dhammi ta, at-tuhur yani at-tahara, itu bersuci, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, sehingga dikatakan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, dan yang lainnya, bahwasanya yang dimaksud dengan bersuci di sini adalah mensuci, bersuci secara syar'iyah, secara syar'i, seperti berwudu, ya, mandi. Naam, mandi wajib. Dan ada pula yang memaknai at-tuhur at-tahara ay al-qalbiyah, dan ini tidaklah bertentangan. Naam, karena seorang muslim hendaknya dia membersihkan dirinya, ya, baik dari dalam ataupun dari luar. Dari dalam dia bersihkan dirinya dari penyakit-penyakit hasad, penyakit-penyakit dengki, ya. Naam, dia bersihkan hatinya dari, ya, penyakit-penyakit kecemburuan atau yang semisal dengannya, dari penyakit-penyakit hati, riya, sum'ah dan sebagainya. Nah, demikian pula, ya, seorang muslim juga dituntut supaya dia suci, bersih dari hadas, dari najis, baik pada pakaiannya, badannya, tempat yang dia tempati, ya. Nah, qala syatrul iman ay nisfuhu, asyatr artinya nisf, itu setengah. Wadhalika anna al-iman takhalli wa tahalli, karena iman, kata beliau, takhalli wa tahalli, Apa yang dimaksud takhalli dengan tahalli? Amma takhalli fahuwa takhalli minal isyrak. At-takhalli artinya harus dia bersih, bebas dari syirik. Nah, seorang muslim dituntut untuk dia bebas dari apa? Syirik. Baik itu kecil seperti riya, sum'ah, ataupun yang lebih besar daripada itu, syirik besar yang bisa mengeluarkan dia dari Islam, waliyadu billah. Nah, jadi an wazalika anna al-imana takhalli wa tahalli. Amma at-takhalli fa huwa at-takhalli min al-isyrak. At-takhalli, kata beliau, adalah at-takhalli min al-isyrak, itu membasuhkan diri, mensucikan diri dari syirik. Li'anna syirka billah najasah, karena syirik kepada Allah adalah najasah, adalah najis, kotor. Ai dari sisi tinjauan ma'nawiyah. Kama qala Allah Ta'ala innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najas, ya kotor. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza, maka jangan sampai mereka mendekati, masuk ke Masjidil Haram setelah tahun ini. Ini setelah diumumkannya pengumuman bahwasanya tidak boleh lagi ada orang-orang musyrik yang berhaji ya pada saat itu. 6. Fahadha kana at-tuhuru syatrul iman. Sehingga dari sini kata beliau, bersuci ini dikatakan separuh dari keimanan. 6. Jadi beliau memaknai yang pertama suci di sini, suci mensucikan jiwa, mensucikan apa? Hati. Dan perkara yang paling mengotori hati seseorang adalah syirik. Ya, syirik. Kemudian kotoran-kotoran yang lain seperti riya ataupun hasad, dengki dan yang semisal dengannya. Nah, وَقِيلَ إِنَّ مَعْنَاهُ الطُّهُورُ لِلصَّلَاةِ شَطْرُ الْإِيمَانِ. Dan dikatakan bahwa diantara maknanya bahwasanya at-tuhur, at-tuhur itu bersuci di sini, lis-salah, bersuci untuk salat. Seperti dia harus berwudu kalau dia berhadas, dia harus mandi kalau dia dalam keadaan apa, junub ataupun berhadas besar. Naam. Ai inna ma'nahu at-tuhuru lis-salah, bersuci untuk salat. Syatrul iman, separuh dari keimanan. Li'anna as-salata imanun, karena salat adalah iman. Wa la tatimmu illa bi tuhurin, dan salat tidak akan dapat terwujud sempurna illa bi tuhurin, kecuali dengan kebersihan, kesucian. Ai suci dari najis dan hadas. Lakinnal ma'nal awal ahsanu a'am, akan tetapi makna yang pertama kata beliau lebih bagus dan lebih umum mencakup. Ya, yang intinya bersuci lahir dan batin. Ya, mensucikan diri hati kita dari syirik, riya ataupun yang semisal dengannya. Ai suci lahiriah kita ai dari najis. 6. Qala walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Dan akidah Ahlus Sunnah menetapkan adanya timbangan yang hakiki nanti pada hari kiamat. Bukan hanya sekedar gambaran keadilan Allah sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang aqlaniyun dari kalangan Mu'tazilah, ataupun yang mengangkat benderanya saat ini orang-orang hati ataupun HTI Hizbut Tahrir, dan sudah resmi dibubarkannya. Naam. Jadi mizan, timbangan, timbangan yang hakiki. Naam. Yang dalam sebagian hadis ataupun asar, walahu kiffatan. Ya, memiliki dua kiffah, dua neraca. Ya, sebagaimana dalam hadithul bitaqah, hadith yang menyebutkan tentang amalan seseorang yang pernah dilakukan catatan kebaikannya hanya sebesar bitaqah. Bitaqah itu sebesar kartu. Sementara kejahatannya 99 lembar, satu lembar sepanjang mata memandang. Ya. Naam. Tapi ternyata bitaqah tersebut ketika ditimbang lebih berat dibanding yang 99 yang ternyata pernah dia mengucapkan ucapan la ilaha illallah khalisan min qalbih, betul-betul murni dari dalam hatinya. Ya, dia selama ini, selama hidupnya melakukan kekufuran, kesyirikan, tiba-tiba dia bertobat dan masuk Islam. Allah memberi dia hidayah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia belum banyak beramal, dia meninggal. Ya, itu maksudnya. Bukan berarti hanya dia ucapkan la ilaha illallah kemudian diberikan kesehatan, umur panjang, kemudian tidak beramal, bukan itu. Tapi kadang seseorang mulai dia lahir di tengah-tengah kaum musyrikin, masa mudanya dalam keadaan musyrik kafir, masa tuanya menjelang kematiannya, di akhir-akhir hidupnya Allah beri dia hidayah. Dia mengucapkan syahadat. Dia belum lama mengucapkan kalimat itu. Ya. Belum banyak amalan-amalan yang dia lakukan seperti salat dan lainnya, tiba-tiba dia meninggal. Subhanallah. Ya. Naam. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar. Ya. Naam. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah. Salah satu di antara kalian melakukan amalan-amalan penduduk surga. Naam. Akan tetapi, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa dia nantinya penghuni neraka wal iyad billah. Dia pun di akhir hidupnya melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Dia mati di atasnya. Dia pun masuk neraka. Sebaliknya ada di antara kalian yang melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Kemudian di akhir hidupnya Allah beri hidayah, dia pun melakukan amalan-amalan penduduk surga. Kemudian dia mati di atasnya. Di atas amalan tersebut. Ya. Husnul khatimah. Yang senantiasa kita minta. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memintanya. Naam. Jadi kalimat mizan di sini mizan yang hakiki. Ya. Alhamdulillah yani wasf wasfullah taala bil mahamid wal kamalat al-zatiyya wal fi'liyya tamla'ul mizan, yaitu mengucapkan alhamdulillah, mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan pujian, dengan kesempurnaan sifat-sifat, kesempurnaan baik itu sifat zatiyya ataupun fi'liyya, tamla'ul mizan, itu memenuhi timbangan, ay mizanul a'mal, mizan, timbangan amalan seseorang. Li'annaha azimatun inda Allah azza wajal, karena kalimat ini adalah sangatlah agung, mulia di sisi Allah azza wajal. Walihada qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam berkata, kalimatani habibatan ila ar-rahman, ada dua kalimat, dua kata habibatan, yang di dua kalimat itu dicintai oleh ar-rahman Allah azza wajal. Khafifatani ala lisan, ringan, mudah diucapkan di atas lidah. Thaqilatani fil mizan, dua kalimat itu sangatlah berat di dalam timbangan nanti pada hari kiamat. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Naam. Yang dengannya Imam Al-Bukhari mengakhiri kitabnya. Beliau menutup kitab Sahih Bukhari dengan hadis ini. Tidak ada lagi hadis setelahnya kecuali hadis ini. Karena beliau jadikan sebagai sekaligus kafara majlis, penutup majlisnya beliau pada saat apa? Menutup, selesai menulis kitab tersebut. Nah, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaihi. Wa subhanallah walhamdulillah, yakni al-jam'a bainahuma, yaitu menggabungkan pengucapan subhanallah walhamdulillah, yakni al-jam'a bainahuma tamla'u, memenuhi, atau qala tamla'ani, memenuhi, baina as-samawati wal ard, antara langit dan bumi. Wa dzalika li'azamihima, ya, karena keagungan kedua kalimat itu. Li'istimalihima, karena mencakup, mengandung di dalam dua kalimat itu, ala tanzihillahi ta'ala, pensucian, ya, kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, an kulli naqsin, dari segala sifat-sifat yang kurang, yang tidak layak bagi Allah. Wala isbatil kamali lillahi azza wajal, dan sekaligus menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jal. Fafi tasbihi, sehingga dalam ucapan tasbih, ketika kita mengatakan subhanallah, tanzihullah, kita mensucikan Allah, an kulli naqsin, dari segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Wafil hamdi, dan sebaliknya, pada saat kita ucapkan kalimat alhamdulillah, na wasfullahi ta'ala bi kulli kamalin, kita mensifati Allah dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Falihadza kana tamla'ani, olehnya itu kedua kalimat ini, tamla'ani, memenuhi ma bainas sama'i wal ard, memenuhi langit, di antara langit dan bumi. Thumma qala, kemudian Nabi mengatakan, was-salatu nurun, salat adalah nur, salat adalah cahaya. Yani as-salata, anna as-salata nurun fil qalb, buat salat itu adalah cahaya di dalam hati. Ya. Naam. Kalau hati gelap, maka akan menjadi gelap pula perbuatan dan ucapan seseorang. Naam. Karena ucapan, kemudian perbuatan ini semuanya terkontrol dari dalam hati. Naam. Sehingga perbuatan dan ucapan seseorang, itulah gambaran hatinya. Naam. Itulah gambaran hatinya. Tidak bisa dia mengatakan, yang penting kan hati bersih, kemudian perbuatannya tidak menunjukkan itu. Naam. Boleh melakukan pencitraan, tapi berapa lama dia mampu untuk melakukannya? Hah? Berapa lama? Ya, untuk dia mampu untuk melakukan apa mereka pencitraan. Ya. Naam. Yani anna as-salata nurun fil qalbi, wasanya salat adalah cahaya dalam hati. Wa idza istanara al-qalbu istinara al-wajhu. Istinara al-wajhi. Wa idza istanara al-qalbu istanara al-wajhu. Apabila hati bersinar, wajah pun akan bersinar. Wa hiya kadzalika nurun yawmal qiyamah, dan demikian pula itu akan menjadi cahaya kelak nanti pada hari kiamat. Qala ta'ala, Allah berfirman, yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim, pada hari engkau melihat orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun wanita, yas'a nuruhum baina aydihim, cahaya-cahaya mereka berjalan di hadapan mereka, wa bi aymanihim, dan di samping mereka. Subhanallah. Orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafikun dalam keadaan gelap, tapi orang-orang yang beriman mendapatkan cahaya nanti pada hari kiamat, dan cahaya yang kita dapatkan oleh setiap orang sesuai dengan kekuatan cahayanya yang ada di dunia ini dengan memperbanyak amalan-amalan kebaikannya. Naam. Wa hiya aidan nurun binisbati lil ihtida, dan demikian pula adalah cahaya binisbati lil ihtida'i, berupa petunjuk, wal ilmi, dan ilmu, wa ghairi dhalika min kulli ma fihi an-nur, dari segala perkara yang terdapat di dalamnya cahaya. Wa qawluhu was-sadaqatu burhanun. Baik, insyaallah lanjutannya di majlis berikutnya. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.